إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعادني الله وإياكم من الضلالة والنار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abi Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wasbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin yang maknanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada. Dan ikutilah perbuatan jelek, amalan yang jelek dengan kebaikan. Niscaya amalan kebaikan tersebut akan menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dalam hadis yang agung ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua hak, yaitu haknya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga haknya hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hak Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam hadis tersebut, adalah agar hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, bertakwa dengan membentengi diri, dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dari adabnya dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Sungguh takwa itu adalah merupakan wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada al-awwalin dan juga kepada al-akhirin. Demikian juga wasiat setiap rasul kepada umatnya agar rasul tersebut menyatakan an'budullaha wattaquh. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ dan sungguh telah kami wasiatkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah kami beri Alkitab. Kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kalian. Dan juga kami wasiatkan pula kepada kalian. Agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini juga beliau berwasiat. Dengan takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ittaqillaha haitsuma kunta. Dan bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kalian berada, kapanpun, dan juga dalam kondisi apapun, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba sangat butuh kepada takwa. Seorang hamba tidak bisa merasa tidak butuh kepada takwa tersebut. Akan tetapi, seorang hamba di dalam bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang bisa menyempurnakan ketakwaan tersebut, ada pula yang kurang di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mereka menambal kekurangan tersebut dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha," dan iringilah, ikutilah amalan kejelekan dengan amalan kebaikan, niscaya amalan kebaikan tersebut akan menghapuskannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita mengamalkan al-hasanah, amalan-amalan kebaikan yang bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh diri-diri kita. Adapun al-hasanah, disebutkan oleh para ulama, al-hasanah itu adalah merupakan ismun jami'un li kulli ma yuqarribu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Suatu nama yang mencakup seluruh perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa saja dari amalan-amalan soleh, dari amalan-amalan kebaikan, itu akan menghapuskan kejelekan yang diperbuat oleh seorang hamba. Maka di antara perkara yang agung, yang bisa menghapuskan, di antara al-hasanah yang bisa menghapuskan kesalahan seorang hamba, adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Yang maknanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuh. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan memasukkan kalian ke dalam jannah, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Demikian juga di antara amalan, di antara al-hasanah yang bisa menghapuskan amalan kejelekan seorang hamba, adalah dengan seorang hamba beristighfar. Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wastaghfirillah, innallaha ghafurur rahim." Dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan juga maha penyayang. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waman ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, thumma yastaghfirillah, yajidillaha ghafurur rahima." Barang siapa yang mengamalkan amalan kejelekan, ataukah dia mendzalimi dirinya sendiri dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, thumma yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar, memohon ampun, meminta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan mendapatkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pemberi ampun dan juga maha penyayang. Kemudian di antara amalan yang bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan seorang hamba adalah memberikan maaf kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang mengalami kesempitan, berbuat ihsan kepada mereka, dan juga al-hasanat-hasanat yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyiat." Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan, al-hasanat, itu akan menghapuskan as-sayyiat, itu amalan-amalan kejelekan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu. Satu Jumat menuju Jumat berikutnya. Demikian pula Ramadan menuju Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa selama dosa-dosa besar itu ditinggalkan oleh seorang hamba. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kemudian yang berikutnya di antara amalan yang bisa menghapuskan kejelekan seorang hamba adalah al-masaib, yaitu musibah-musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta sawqatu yusakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin, menimpa seorang muslim rasa letih, rasa sakit, demikian pula kesedihan dan juga gangguan gundah gulana, tidaklah menimpa seorang muslim hal-hal yang seperti tadi kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dengan musibah-musibah tersebut kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa hamba tersebut. Maka dari perkara-perkara yang disebutkan tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya di sana ada amalan-amalan yang bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan seorang hamba, yaitu al-hasanat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian hak yang kedua yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhlak yang baik, berakhlak yang baik kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, disebutkan penafsirannya, diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, akhlak yang mulia kepada seorang hamba, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kaful ada wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Bahwasanya akhlak yang mulia kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala itu terangkum dalam 3 perkara. Yang pertama adalah kaful ada, yaitu menahan dari memberikan gangguan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik gangguan-gangguan tersebut adalah terkait dengan harta-harta mereka ataupun darah-darah mereka ataupun kehormatan-kehormatan mereka. Maka kita dilarang untuk menumpahkan darahnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa ada alasan yang dibenarkan. Demikian pula dilarang untuk kita mengambil harta-harta mereka tanpa alasan yang benar dan juga mengotori, menjatuhkan kehormatan mereka. Kemudian yang kedua adalah badlun nada, yaitu seorang memberikan kebaikan, mencurahkan kebaikan, baik kebaikan yang dia curahkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan hartanya ataukah dengan menggunakan jabatan yang dia miliki ataukah dengan menggunakan tenaga yang dia miliki ataukah dengan pikiran yang dia sumbangkan ataukah dengan perkara-perkara yang lainnya yang dia bisa membantu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah talaqatul wajh, yaitu berseri-seri ketika berjumpa dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak bermuka masam ketika berjumpa dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah akhlak yang mulia yang disebutkan, yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan dua hak, yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala dan juga haknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa mengamalkan apa yang menjadi bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mempergauli manusia dengan akhlak yang baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.